Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku ora ngerti sing dadi pikiranmu. Sak

biasa rezeki jodoh mati ono jatah itu. Orang bilang ku seorang pemimpi, angan-anganku terlalu tinggi. Biar biarlah mereka bicara, mujizat Tuhan itu aja. Janjinya kau.

ngerepotno suarane atiku wis kepacut ketenan sliramu. Senajan akeh lanangan sing nyedai, nanging ati iki wis terkunci. Tuh kan abang kelewat

sak lawase. Saiki malah mbok siak-siak deh. Kerjamu turu-turu mangan-mangan rono-rene dolan nganti lali yo ora pekewo tanggane. Ora peduli bojomu sing lelerane ngomah durung mangan amarga ora iso tuku beras salawuhe. Pai jomo mendase. Ditinggal bojone. Minggat tadi TKW. Jangan kelongo tinggalan polamu iso diwajahmu. Siji loro telu aku niteni polamu, papat limo enam saya suwe dadi bosen. Saben ditakoni kok bola bali ngapusi, wis seto nyalahi kok ora gelem ngakoni. Rasa tresno iki ora kanggo tulanan, wis cukup tenan sing korban berasa. Wingi kowe lunga karo sapa? Wingi kowe dolan kene sapa? Apa mbok kira aku ora ngerti? Jan aku sengaja eto-eto ora ngerti. Bernyanyi, bernyanyi, mari bernyanyi. menari-menari, bergoyang-bergoyang, ikuti irama, bernyanyi-bernyanyi. Menari-menari, hilangkan semua